Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك Sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para rindu-rindu keridhaan Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan majlis hadis kita dengan bimbingan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada Babul isti'dzani wa adabihi, tata krama kalau kita masuk rumah orang atau wilayahnya orang lain, ada adab tata krama. Dan jika kita meninggalkan adab tersebut, bisa menjadi sebab kerugian di kita atau kerugian di orang yang kita datangi. Penting sekali adab dan tata krama. Babul isti'dzan wa adabihi, bab tentang minta izin. Lalu tata kramanya kalau masuk bagaimana? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ini qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi bidarini ila an qala babil isti'dzan wa adabihi. Kemudian Imam Nawawi mengambil satu ayat atau dua ayat. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hei orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan engkau masuk rumah yang bukan rumahmu sendiri. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai engkau istiqnas. Istiqnas ini artinya engkau minta, engkau, para ulama sebagian langsung memberi makna minta izin. Tasta'nisu minta izin, kemudian mengucapkan salam. Tapi makna istisnas lebih daripada minta izin, begini. Jadi sebelum minta izin, yang maknanya adalah agar orang yang engkau datang itu nyaman. Istisnas itu membuat nyaman, mencari kenyamanan. Jadi minta izin sebelum masuk rumah, sebelum mengucapkan salam atau sebelum masuk rumah minta izin. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza balaghal atfalu minkumul hulm, kalau sudah ada anak-anak kecil, ini sudah mulai mendekati hulum, mendekati usia balig, murahik, masa puber, sudah mulai dewasa dalam usia 8, 9, 10 sudah masuk dalam hal ini, fal yasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim, hendaknya dia kalau masuk rumah minta izin. Baik, ini bab minta izin. Kalau kita mau masuk rumah seseorang, hendaknya kita itu minta izin, kemudian mengucapkan salam. Adab salam sudah. Yang tertinggal adalah gimana cara minta izin. Kita langsung saja mengambil satu hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-istidhanu thalathun, kalau minta izin itu ada tiga kali. Fa'in adhina laka wa illa farji. Fa'in adhin lak, kalau dia mengizinkan maka bagimu boleh masuk, wa illa, kalau tidak, farji, pulanglah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faedah daripada izin ini, kalau kita minta izin, banyak faedahnya. Yang pertama adalah, mungkin orang yang akan kita datangi itu belum siap dengan pakaiannya, mungkin rumahnya yang berantakan. Apalagi jika dia adalah orang yang lawan jenis dengan kita, mungkin dia belum menutup auratnya dan sebagainya. Maka jangan mudah langsung nyelonong. Dan hukum minta izin beda dengan hukum salam. Hukum minta izin adalah wajib. Hukum salam, memulai salam, hukumnya sunnah. Sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Tapi kalau kita minta izin pada rumah seseorang, hukumnya wajib. Wajib. Jangan nyelonong saja. Harus minta izin. Tiga kali. Jadi salam yang sekaligus ada makna, bisa saja disalam digabung dengan makna minta izin. Dan kemudian salam itu yang sekaligus ada makna minta izin itu dilaksanakan tiga kali. Kenapa? Kemudian antara satu izin yang pertama dan kedua ini berapa ini apa? Dok, assalamualaikum. Langsung assalamualaikum enggak? Ulama mengatakan ada perkiraan antara izin dan salam yang pertama dengan salam yang kedua itu adalah perkiraan orang sholat 4 rakaat. Karena mungkin waktu kamu ngetuk pintu, dia lagi Allahu Akbar. Jangan sampai motong sholatnya biar selesai nanti. Perkiraan tok, mungkin tok itu yang pertama. Bunyinya 3 kali tapi pertanyaan tok. Kalau tok, dipikir ada kayu yang terlempar atau jatuh. Jadi tok, kemudian assalamualaikum. Suara yang cukup, tidak boleh mengagetkan juga. Tunggu. Sekiranya orang sholat 4 rakaat. Setelah itu baru assalamualaikum yang kedua. Segitu juga. Mungkin pertama adalah orang di toilet. Jadi ada perkiraannya seperti itu. Para ulama menjelaskan perkiraannya. Kalau toilet mungkin bisa diburu-buru, dipercepat. Atau yang lainnya masa bisa. Tapi kalau sholat nggak bisa dipotong. Sholat duhur misalnya. Maka sholat yang paling panjang kan 4 rakaat. Maka para ulama itu milihnya 4 rakaat. Adalah sholat yang paling panjang ya 4 rakaat. Diberi kiraan 4 rakaat. Kalau sudah kiraan 4 rakaat, baru nanti ketuk yang kedua, baru yang ketiga. Jika tidak ada jawaban, kembalilah. Jangan maksa, bobol. Kalau bobol, mohon maaf. Mungkin di dalam tidak siap. Mungkin ada sesuatu yang berantakan dan sebagainya. Ada hal-hal yang tidak pantas. Sebab tidak semua orang itu lengkap dengan jemurannya yang rapi. Mungkin baju-bajunya jemur di kursi. Seperti sebagian dari kita kan banyak jemur kursi, di ini, dan sebagainya. Jangan bikin orang tidak nyaman. Kemudian manfaatnya bagi yang datang itu juga, kalau Anda masuk rumah seseorang, kalau nggak izin, kemudian besok ada berita kehilangan di situ, kira-kira yang ketuduh siapa? Ya kita yang masuk, biarpun tidak mencuri. Tapi kamu masuk. Nah, tapi kalau sudah diizinkan, tidak. Ini adab, ini manfaatnya banyak. Maka jangan sampai kita langgar adab. Mau masuk, ucapkan salam dan minta izin. Kalau tidak diizinkan, selesai. Salam 1, 2 kali, 3 kali. Jangan maksa. Itu adab dari Nabi SAW. Kalau sudah 3 kali tidak menjawab, mungkin bukan karena benci. Dan kemudian jangan suudon. Kalau dia tidak mau menerima kita, bukan karena kebencian. Karena mungkin belum siap dengan sesuatunya. Atau mungkin dia seorang perempuan, tidak ada laki-lakinya. Dan dia perempuan sangat terhormat. Tidak perlu mengatakan, wah ini perempuan sombong benar. Istrimu sombong loh. Saya tidak ada di rumah. Dia tidak berani menjawab, karena dia sangat menjaga. Atau mungkin orang di dalam itu tidak bisa mengenalinya. Maka berhak dia untuk tidak buka pintunya. Demi keamanannya. Jadi kalau ternyata kita ke rumah saudara, sanak kerabat, kalau tidak buka pintunya, enggak usah suudon. Sombong banget, teriak-teriak, enggak dengar. Ya. Sandalnya aja di rumah, masa orangnya keluar enggak pakai sandal. Oh, dia punya sandal baru kok. Kok suudon terus ngapain? Hah? Jadi ada. Jadi jangan prasangka buruk. Kenapa? Tujuan makan istiqnas itu menjadikan dia itu merasa nyaman di saat engkau masuk. Istiqnas. Bagaimana kau jadikan dia nyaman di saat kita masuk rumahnya? Jadi suruh persiapan. Assalamualaikum. Kan gitu ya. Waalaikumsalam. Kan masuk. Kemudian minta izin, boleh saya masuk? Begitu. Nanti seperti adkhul. Nanti pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada adabnya nanti, kalau sudah kita berada di depan pintu, mengetuk pintu itu, hendaknya kita itu, Nabi SAW itu, idza ata baba qaumin, Nabi itu kalau masuk rumahnya seseorang itu, lam yastaqbilil baba, tidak masuk ke depan, tidak menghadap ke pintu, min tilqai wajhihi, tidak langsung, akan Nabi miring ke kanan atau ke kiri, itu adab. Jadi kalau ngetuk pintu jangan langsung, jadi kalau orang buka, gitu. Bukan. Jadi kalau ngetuk pintu, tek, assalamualaikum, ngadep. Jadi kalau ini pintunya begini, pintu dari sini, ya kita ngadepnya ke sana. Jadi kalau ternyata dia mungkin seorang perempuan yang bagunya belum ini, jadi kita tidak melihat dia. Itu adab. Nabi tidak pernah menghadap ke depan pintu, siapa orangnya? Enggak. Apalagi ngintip-ngintip dulu, enggak punya adab. Kalau ada orang ngintip rumahnya orang, kalau dicolok kok matanya sampai buta, itu tidak diganti, tidak ada hukuman. Makanya jangan berani-berani ngintip-ngintip rumahnya orang. Hukumnya haram dan dosa. Pengen tahu. Ini masalah rumah ini. Sampai suatu ketika ada satu orang pada zaman Khalifah Umar. Rupanya dia penasaran naik pagar rumahnya sendiri. Melihat tetangganya apa yang dilakukan. Tentunya tetangganya di dalam rumah mabuk. Rumahnya sendiri tapi mabuk. Kemudian dia turun lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dipanggillah tetangga yang mabuk tadi. Setelah itu tanya, dari mana kamu tahu kalau saya mabuk? Saya niat tembok. Akhirnya ngomong, ya Khalifah Umar, yang perlu dihukum jangan saya. Dia yang perlu dihukum duluan, karena dia telah naik pagar saya. Ngapain urusan? Betul sama dia. Yang dicambuk adalah yang orang dia melakukan dosa sembunyi-sembunyi, kok dia pengen tahu. Yang dicambuk adalah yang nolongok. Makanya jangan sok pengen tahu urusan tetanggamu. Urusan rumah tangga orang. Ini ada orang penyakitnya fudul. Pengen tahu, ada. Kalau tidak tahu, penyakit. Pengen tahu. Termasuk ya itu saja. Kalau rumah orang, assalamualaikum, tidak puas. Kalau tidak ada suaranya, diintip. Ada tidak orangnya? Kalau sudah sengaja dia mau menyembunyikan diri, tak tahu malah diintip. Tidak boleh. Dan jangan suudon. Karena mungkin dia ingin memuliakan kita, saat itu dia belum siap. Atau mungkin dia masih ada rasa takut atau apa. Mungkin ada kesalahan kita yang kita lakukan, tidak kita sadari. Jadi kita memang harus membangun, yang pertama adab, yang kedua khusnudun. Adab masuk rumahnya orang, dengan izin mengucapkan salam, kalau ternyata tidak dijawab setelah tiga kali, maka kita pulang. Dan jangan prasangka buruk kepada siapapun. Hanya pertanyaannya adalah, mana izin dulu atau salam dulu. Izin dulu atau salam, nanti ada disebutkan berikutnya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal istidhanu min ajlil basari, izin itu kamu disuruh minta izin dan hukumnya wajib, minta izin hukumnya wajib itu agar matamu terjaga tidak melihat auratnya orang yang ada di dalam rumah. Dan di dalam hal ini kan dalam ayat disebutkan rumahnya orang lain, ternyata bukan saja rumahnya orang lain, biarpun di rumahmu sendiri, yang jika di dalam rumah tersebut ada orang yang bukan mahrammu. Saya pun kalau masuk ruang tengah di belakang itu saya harus ketuk karena ada anak putri di situ dan dia bukan mahram saya. Biarpun rumah saya di belakang itu kalau saya masuk ke belakang saya harus ketuk tok tok tok tok begitu karena takut ada anak putri yang lagi baring atau lagi apa. Jadi bukan hanya rumahmu sendiri, bukan rumah orang lain. Jika di dalam rumahmu ada orang yang bukan mahrammu dari kaum wanita, hendaknya kamu harus pakai adab. Ketuk pintu tok tok tok. Itu adab Nabi SAW. Semuanya indah adab Nabi SAW. Jadi makanya di samping itu Nabi mengatakan, kalau pernah suatu ketika ada satu orang datang, seorang laki-laki datang kemudian sama Nabi, berjalan sama Nabi, ngetuk rumahnya orang, ngadep begitu. Lalu Nabi diiringin oleh Nabi. Jangan ngadep sana, ngadep ke sini. Supaya tidak menghadap ke pintu. Sampai Nabi mengatakan, innamal istidhanu lil basari. Jadi minta izin itu untuk menjaga matamu agar tidak melihat sesuatu yang menjadikan sebab kamu dosa. Macam-macam, bukan sekedar aurat. Mungkin kamu melihat sesuatu yang tidak pantas di mata tersebut, lalu kamu komentar, ya Allah, gitu rumahnya atau apa. Kamu jadi komentarnya tidak baik. Jadi jangan melihat, menghadap ke pintu, kemudian minta izin, tujuannya adalah agar mata kita terjaga. Wan Ribni bin Ras diriwayatkan dari mana? Wan Ribni ibn Ras qala haddathana rajulun min Bani Amir annahu ista'dana 'ala an-nabi. Diceritakan bahasanya ada seorang laki-laki dari Bani Amir, dia minta izin kepada Rasulullah. Ceritakan ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasulullah, wa fi baitin, dan Nabi dalam keadaan berada di rumah. Faqala, laki-laki itu minta izin, tak boleh masuk, a'aliju, boleh aku masuk? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata li khatimi, kepada orang yang biasa melayani Nabi. Yang melayani Nabi banyak dari para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan banyak Thauban, dan banyak orang-orang yang biasa melayani Nabi di dalam kegiatan sehari-hari beliau. Lalu Nabi berkata kepada orang yang melayaninya, ukhruj ila hadha, keluarlah kepada orang itu, fa'allimhul isti'dhana, ajari bagaimana cara minta izin. Fa'kullahu, katakan kepadanya, kul assalamualaikum, katakan hai fulan assalamualaikum, a'adkhul, apakah aku boleh masuk? Fasami'ahu rajul, kemudian yang di luar itu dengar Nabi itu ngomongi, ajari orang yang di depan pintu itu agar minta izin, kemudian mengucapkan salam. Dari luar sudah dengar rupanya, langsung saja assalamualaikum, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan a'adkhul, apakah aku boleh masuk? Kemudian karena sudah memenuhi syarat, ada salam, ada minta izin, dan Nabi sudah siap, faqala fa'adhina lahun nabiyyu, kemudian Nabi memberikan izin kepada orang tersebut, fadakhala, kemudian masuklah. Arwahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dan ini adalah tata krama untuk kita minta izin. Kemudian ada sebagian rumah yang memang belum tersetting, rumah yang mungkin karena kefakirannya atau mungkin karena belum biasa dengan kehormatan. Dari masalah izin kita bisa mengambil faedah begitu pentingnya kita membuat desain rumah, bukan megahnya, akan tapi desain rumah itu yang aman buat anak-anak kita. Kami selalu menghimbau, semelarat apapun dirimu, semoga Allah memberikan kecukupan kepada semuanya. Semelarat apapun dirimu, tolonglah, jika ada toilet, kamar mandimu harus tertutup demi kehormatan anak-anak perempuanmu. Dan sebisa mungkin, rumah itu didesain, kemarin sudah kita sampaikan, kamar putra dan putri harus terpisah kalau ikut petunjuk Nabi. Urusan adalah urusan aurat, urusan-urusan syahwat, urusan-urusan kehinaan, kemungkaran. Mufarriquhum fil madaji', kemarin kita bahas bahwasanya kalau sudah anak mulai umur 8, 9, 10 sudah harus kita pisah tempat tidurnya antara laki dengan perempuan. Dan bercita-citalah, semelarat apapun dirimu, dan semoga Allah memberikan kecukupan. Kalau punya rumah, harus ada kamar khusus untuk anak-anak putri, anak perempuan, agar tidak campur dengan anak laki-laki. Itu petunjuk dari Nabi. Banyak kehinaan-kehinaan terjadi daripada keteledoran orang tua. Zamannya zaman rusak. Ada anak umur 8-9 tahun sudah pernah melihat internet, melihat ini dan sebagainya. Itu adalah gambar. Akan tapi dia belum tentu melihat sesuatu yang nyata. Akan tapi ternyata kelihatan, dan di rumahnya sendiri, waktu dia bangun tidur, melihat aurat kakaknya tersingkap, aurat adiknya tersingkap, dan mungkin dinikmati dengan pandangannya. Hingga na'udzubillah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka tolong dengar pendidikan dari Nabi. Farriquhum fil madaji', pisah mereka di tempat tidur. Dan bikin kamar buat anak yang tertutup. Tidak bisa anak laki-laki kita mengintip dia. Dan aman. Karena namanya orang tidur tidak sadar, sesaat begini, sesaat begitu. Maka ini harus kita fahami. Kemudian upayakan ada ruang untuk menemui tamu yang berbeda terpisah dengan kehormatan anak kita. Anak perempuan kita khususnya. Jadi semelarat apapun kita, hendaknya kita harus punya ruang tamu yang untuk menemui tamu dan dia terpisah. Terpisah dari ruangan untuk anak-anak putri kita. Kemudian kalau bisa, buat toilet dan sebagainya yang terpisah juga. Sehingga sebab sekarang anak-anak kadang-kadang iseng. Kalau pengen tahu apa yang ada di rumahnya orang, mohon maaf, boleh numpang ke toilet? Oh, hati-hati. Toiletnya di dalam. Wah, jangan lihat semuanya. Itu foto siapa, ini, anaknya mana. Tuh. Kamu tahu enggak tadi yang duduk di sana? Terus, itu yang maksud saya itu. Terus, macam-macam tuh iblis. Anda harus paham begini. Ini pendidikan. Dan bercita-citalah untuk membuat rumah seperti desain rumah, set plan-nya apa? Set apa? Setting pembentuk pembuatan rumah itu harus ada ruang tamu yang khusus dan terpisah, tidak akan masuk kehormatan keluarga kita. Sehingga putri kita, istri kita pun juga aman di dalamnya. Terpisah, membiasakan dengan gaya terpisah. Ini bisa diambil dari kata istinas. Karena kita itu anak, jangan saya, kita nyaman tapi anak kita tidak nyaman, Anda menyiksa anak dong. Mungkin anak Anda sudah sangat terhormat, menjaga kehormatannya. Anda mungkin kurang ngaji, misalnya. Tidak seperti anak Anda yang di pesantren, sehingga dia sangat menjaga kehormatannya. Anda belum terbiasa, nggak bisa begitu. Anda buatkan tempat yang aman. Kita melihat desain rumah-rumah Arab itu, subhanallah, dari awal memang seperti itu. Ada ruang tamu khusus, ada kamar mandi terpisah, dan sebagainya. Karena mereka punya gaya kehormatan. Menghormati putri-putrinya. Sehingga hampir kita tidak pernah melihat anak perempuannya. Tentunya yang Arab yang kami maksud atau yang berpegang dari kalangan para habaib, para masyayikh yang kita temui, kita tidak pernah lihat anak perempuannya. Memang di tempat kita tidak harus persis seperti itu, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cara-cara hidup mulia itu. Ini istinas di sini maknanya itu bagaimana kita nyaman di saat dia masuk, kita siap, dan anak-anak kita pun demikian. Dia tidak merasa terganggu. Jangan sampai setiap ada tamu laki-laki, anak kita bingung. Karena tempatnya akhirnya anaknya bingung, mungkin di kamar enggak keluar, tamunya lama berjam-jam lagi, kasihan dia. Jadi ada pemisahan. Maka semelarat apapun diri kita, semoga Allah memberikan kecukupan, buatlah rumah lebih baik, biarpun gede-gede enggak apa-apa, dari bambu, tapi desainnya itu cukup. Daripada gelotanya mahal bagus tapi sempit. Tamu, keluarga, ini semuanya masya Allah. Tidurnya pun enggak karu-karuan. Anak putrinya tidur di sana, di situ, masya Allah. Ini perhatian, ketahuilah, kalau Anda ingin mulia, Allah akan tolong. Kalau Anda mendahulukan kemuliaan ini, lihat, enteng buat kamar mandi, toilet mudah. Sangat mudah kalau Anda minta kepada Allah dan serius. Cuman yang menjadi masalah adalah apa? Karena kira kita kurang peduli, maka tidak ditolong oleh Allah. Bikin kamar mandi susahnya setengah mati. Jadikan itu nomor satu. Termasuk kami himbau masjid-masjid dan sebagainya, itu nomor satu kan adalah toilet. Yang ada penutupnya. Dan mohon maaf, itu kurang ada, berdiri, kencing berdiri, kelihatan kirikannya. Semuanya saya melihat milik tetangganya. Ini problem. Masalah itu, aurat. Tapi kok di masjid-masjid kok ada? Oh, itu kan insinyur yang buat, dia bukan ustaz. Makanya ustaznya ngasih pengarahan. Insinyurnya kan, ya insinyur yang ngaji, baru benar nanti. Sehingga yang namanya toilet tertutup di dalam sebuah masjid itu lebih penting daripada pembangunan mewah masjid. Sebab begini, kalau masjid itu sah cukup dengan patok empat ini, empat, diniati masjid, itikaf sudah sah dan pahalanya sudah sama. Tapi kalau kamar mandi, toilet, masjid, kebuka, lihat. Orang buang air kecil kelihatan dan sana di sini, dosa. Siapa yang kena dosa? Ustadznya. Yang tidak pernah ngingetkan, maka saya ngingetkan aja, kalau masih bandel ya semoga Allah ngampuni, gitu saja. Anda harus berpikir tentang kemuliaan ini. Kalau di bandara kok begitu? Loh, bandara mah urusan lain, dia urusan pebisnis itu bandara. Baik ya, jelas. Ini masalah istinas di sini adalah maknanya adalah bagaimana kita kalau masuk rumah seseorang, kita jadikan orang di dalam rumah itu nyaman. Istinas, minta kenyamanan. Kalau istinas minta nyaman. Bagaimana agar orang di dalam rumah itu nyaman? Yaitu minta izin, salam, minta izin, boleh saya masuk? Maka dia menyiapkan semuanya, baru dibuka pintu, baru setelah itu ada kenyamanan. Kemudian wa an Kildata ibn al-Hambal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Kildah ibn Hambal radhiyallahu anhu, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke tempatnya Nabi. Aku datang ke tempat Nabi, fadakhaltu alaihi, lalu aku masuk, walam usallim, tidak masalam. Masuk nyelonong saja. Jadi ada kisah pada zaman Nabi itu begitu. Dan dibuat begitu oleh Allah agar jadi contoh buat kita. Faqalan Nabi, lalu Nabi mengatakan, irji. Pekul, katakanlah, assalamualaikum. Dan kita ingat, assalamualaikum maknanya adalah doa. Doa kesejahteraan, doa perdamaian, doa keindahan kepada orang yang ada di dalam rumah. Dan nanti akan disambut malaikat, dikembalikan kepada kita. Artinya itu mendamba kebaikan. Dan mengucapkan salam adalah sesuatu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang sering dilupakan. Padahal itu hanya menjadikan sebab tumbuhnya cinta. Seperti disebutkan dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan beriman secara sesungguhnya kecuali kamu sudah hidup saling mencintai. Wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kamu ingin, wahai para sahabatku, untuk aku beritahu sesuatu amalan, jika kamu lakukan, engkau akan menjadi hamba yang saling mencintai. Sahabat menjawab, ya, ya Rasulullah, afshus salam, sebarkan salam di antara kita. Ini pelajaran yang lalu, sudahkah kita amalkan atau belum? Ujiannya adalah nanti, semoga Anda bisa umroh semuanya. Waktu di lip saat umroh, saya sering itu, nemukan orang, Masya Allah, umat Islam malah kalah sama orang kafir, saya sebutkan. Kalau kita di negeri kafir, di lip itu, orang kafir masih menyapa loh, enggak tahu bahasanya apa, saya enggak paham. Masih nyapa senyum-senyum begini, nah, gitu. Itu orang kafir. Tapi ini Pak Haji dan Ustadz yang umroh itu, lho. Disalami dong, salam. Tidak nyaman, itu adalah saudara kita. Apa sih mengucapkan assalamualaikum? Ini sering saya ulang-ulang, karena saya sering menemukan ulang-ulang juga. Dan kadang-kadang setan juga menggoda saya, akhirnya paling juga tidak dijawab, nggak usah salam deh Buya, gitu. Akhirnya juga kadang-kadang keturutan setan itu, ah paling tidak salam, daripada saya pegel nggak usah salam lah kan. Ini dinuruti setan juga, salam, assalamualaikum, selesai, nggak dijawab, malaikat yang menjawab. Irji, kembalilah, fakul assalamualaikum, kemudian katakan assalamualaikum, kemudian a'adkul, apakah aku boleh masuk. Jadi kata Nabi, assalam qablal kalam. Ya. Salam dulu, assalamualaikum, baru minta izin. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa qala hadits hasan. Ini adalah tentang bagaimana tata krama, cara-cara, bagaimana kita masuk rumah seseorang dengan adab dan tata krama. Dan itu berlaku untuk orang-orang yang sudah mulai menjelang balig. Anak kecil boleh lompat sana, lompat sini. Anak kecil tidak wajib. Anak kecil belum mengerti aurat, belum mengerti ini, tidak apa-apa. Anak kecil ini hanya orang yang tadi sudah mendekati al-hulum, usia kedewasaan, maka hendaknya dia itu waspada. Dan tolong lakukan ini semua di rumah kita, dengan siapapun. Dan ini bukan hanya rumah, setiap di situ ada manusia, perkumpulan, rumah ini hanya sebuah sekedar contoh saja. Sebab di situ ada kantor, ada perusahaan, ada macam-macam perkumpulan, hendaknya kita punya adab, jangan buru-buru masuk wilayahnya seseorang, kecuali Anda memulai dengan assalamualaikum, lalu minta izin. Barangkali juga di tempat tersebut terjadi sebuah perbincangan yang sangat khusus, yang tidak boleh orang lain masuk. Wong dia sudah sembunyi karena ingin membicarakan sesuatu yang sangat, Anda masuk, gagal lagi. Bahkan bukan saja, mohon maaf, bukan saja di dalam urusan seperti ini. Jika ada orang berdua ngomong, lihat akhlak yang diajarkan Nabi. Jika ada orang berdua ngomong, kalau Anda pengen masuk, Anda harus minta izin. Boleh tidak saya nimbrung? Itu bukan langsung ke tengah, putus omongannya nanti. Anda menyakitkan, ganggu, lihat. Jika ada orang berdua lagi ngomong asyik, berdua, kalau Anda pengen masuk, Anda harus minta izin. Boleh tidak saya masuk? Dan dengan lega kalau tidak ditolak, jangan turun, ntar dulu. Ya lega, wong Anda minta izin kok maksa. Harus paham di saat, ntar dulu. Oh berarti penting. Dan jangan, oh ngomongin saya ya, wah ini seutan lagi, bukan. Dia ngomongin banyak, dunia banyak yang diurusi, bukan kamu tok yang diurusi. Jadi ini perlu adab-adab semacam ini. Itu pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, wahai orang yang selama ini mengaku cinta Nabi, ikuti petunjuk dari Nabi, kita akan dapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, di dunia, dan kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur dan katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Baik, saya sempurnakan sedikit. Hadisnya tinggal sedikit lagi. Tidak apa-apa ya, ini biar sambung sekali. Tuntas urusan salam, enggak beres-beres panjang banget mulai kemarin. Nanti ini ya, babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'din man anta ayyakula fulan fa samma nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin wa karahati qawlihi ana wa nahwiha. Jadi keterangannya selanjutnya adalah kesunnahan kalau kita ditanya siapa kamu, jangan ngomong ana, aku ini macam-macam, setan juga ngomong aku. Ya. Maling juga bisa ngomong, ah, aku katakan sebut nama atau gelar yang paling masyhur, lakopnya apa atau kunyahnya, bapak siapa dan ini. Saya bapaknya Umar, bapak Abu Ali, bapak Umar, bapak atau nama, pokoknya nama yang dikenali oleh orang yang ada di dalam rumah. Jangan bilang ana. Wah, yang di dalam Al-Qur'an yang ngomong ana iblis, ana khairu, oh, kamu iblis, itu ya. Jangan ngomong ana, jangan sekali-kali itu siapa? Saya. Oh, iblis. Bilang sebutkan namanya, dan nama pun kalau banyak, Muhammad bin Fulan. Makruh mengatakan anak, makruh. Wan Anas radhiyallahu dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi haditsil masyhur fil Isra'i, dalam kisah yang masyhur dalam kitab Isra Mi'raj, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah bercerita, tsumma sa'ada bi Jibril li sama'id dunya, kemudian aku dengan Jibril naik ke langit dunia. Ke langit, fastaftaha, kemudian minta dibukakan pintu langit. Fakila, yang di atas langit bertanya, man hadha, siapa ini? Qala, malaikat Jibril mengatakan, Jibril, tidak mengatakan ana, Jibril, ana, iblis juga pengen robos kok, ana, baru ketahuan, oh, Jibril, baru benar. Kalau ana, siapa ana? Kalau ana, panjang ceritanya, ana siapa? Ya ana. Ana siapa? Ana. Tidak bisa faham. Wa man ma'ak, dengan siapa engkau datang wahai Jibril? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad. Tsumma sa'ida ila sama'i tsaniyati, kemudian setelah langit yang pertama sama'i dunia, langit yang kedua, fastaftaha, Jibril minta dibukakan pintu. Qila man hada, siapakah ini? Qala Jibril, ini petunjuk. Menyebut namanya. Qila wa man ma'ak, siapa yang menyertaimu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsu warabi'atu usairhinna wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadha, langit kelimpat, lima, dan seterusnya. Setiap mau masuki pintu langit, ditanya man hadha, siapa ini? Jibril mengatakan, Jibril. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa an Abi Dharr dari Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kharajtu lailatan minal layali, suatu malam aku keluar, fa idza Rasulullah yamshi, tiba-tiba aku menemukan Nabi berjalan, wahdahu, sendiri, faja'al tu amshi fi dhillil qamari, kemudian aku berjalan di bayangan di rembulan. Jadi aku berjalan, maksudnya Nabi berjalan, aku ikuti begitu. Faltafatu, faltafata, kemudian Nabi noleh, faru'ani, lalu Nabi lihatku, faqala man hadha, karena di bawah naungan rembulan kalau pas kena wajah kita bisa kelihatan, ini enggak ada naungan, ada rembulan, tapi saya kena naungannya sehingga enggak kelihatan. Nabi bertanya, man hadha, siapa ini? Waqultu Abu Dzar, ini Abu Dzar ya Rasulullah. Oh, baru benar kalau anak enggak bisa dikenali, maka segera tunjukkan identitas atau namamu agar dikenali orang biar tidak repot. Wa an Ummi Hani dari Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummi Hani semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaghtasilu, Nabi dalam keadaan mandi, wa Fatimatu tasturuhu, dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra membuat penutup lagi menjaga Nabi. Jadi begitulah. Ini sebuah contoh di dalam kamar mandi yang sangat sederhana, Misalnya mungkin ada di sebuah tempat yang kamar mandi yang enggak ada kuncinya atau enggak ada, maka hendaknya dipasang orang yang bisa menjaganya. Jangan sampai ada orang, kadang ada orang nakal pura-pura masuk. Pengin tahu aja, na'udzubillah. Maka tolong ada yang menjaga. Jadi ada orangnya. Dan itu rasa itu sudah mau tidak mau. Kalau Anda biasa dengan rasa malu, kalau ada kamar mandi enggak ada tutupnya Anda gelisah. Kan begitu? Karena Anda sudah biasa dengan menutup aurat, dengan menjaga kehormatan. Misalnya di pom bensin tidak ada kuncinya, sudah gelisah. Maka panggil satu anak untuk menjaga. Atau siapa menjaga? Seperti ini, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemudian, man hadha? Kemudian Nabi bertanya, siapa yang datang itu? Qultu ana Ummu Hani. Saya adalah Ummu Hani. Kata Ummu Hani, saya Ummu Hani. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menyebut namanya. Wan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi. Fadaqaqtul baba. Daqaqtul baba, aku mengetuk pintu. Faqala, man hadha? Siapa ini? Faqultu, kemudian aku berkata, ana. Faqala, ana. Dua kali Nabi ini, mungkin agak tidak senang Nabi menunjukkan kalau tidak suka dengan jawaban saya. Ana. Karena hukarihaha, seolah-olah dari jawaban Nabi tidak senang dengan jawaban ana. Maka para ulama memberikan penjelasan kepada kita, hukum mengucapkan kalimat ana di saat ditanya orang makruh, bukan sebuah kebaikan. Makruh bikin orang tidak jelas. Nanti tidak dibukakan kalau sudah bilang ana. Sebutkan namamu yang jelas, agar dia itu yakin, tahu siapa dirimu. Kemudian kalau memang boleh diizinkan, maka akan membuka pintu. Kalau tidak, ya sudah, kita kembali dalam keadaan khusnudon kepada orang yang punya rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari saudara Ridwan dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala nisa Muhammad. Buya, saya mau bertanya. Ketika saya berwudu ataupun pertengahan sholat, selalu saya merasakan ingin buang angin. Dan ini selalu terjadi hampir setiap saya sholat. Bagaimana solusinya Buya agar saya tidak selalu mengulang sholat saya? Terima kasih. Di dalam keadaan sholat, kalau sebelum di saat kita melakukan sholat, jika ada merasa kayak mau buang angin saja, maka itu adalah godaan setan agar Anda lupa dengan sholat Anda, biar tidak khusyuk. Maka Nabi mengajari, siapapun yang menemukan di dalam dirinya seolah-olah keluar angin, maka jangan didengar, itu adalah godaan setan. Jangan sampai engkau batalkan sholatmu kecuali dua hal. Engkau mencium baunya atau engkau mendengar suaranya. Selesai. Kalau tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, itu adalah godaan setan, saudara. Wong mau kok kayak buang angin, bukan buang angin. Kalau sudah suaranya terdengar baru nanti, itu namanya was-was. Harus dipangkas was-was, jangan keluar dari sholatmu kecuali engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Selesai. Ini banyak orang, itu bukan keadaan, tapi semua orang tahu kok. Ini beneran dan tidak benar. Itu kan kasusnya kayak mau buang angin terus. Kayak. Kalau gimana kalau lagi sholat buang angin? Oh selesai, jangan tanya. Batal sholatmu. Ini kayak buang angin. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Irfan dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya. Mohon maaf sebelumnya apabila kurang sopan. Apakah termasuk zalim apabila kita membuang-buang air mani dikarenakan untuk menunda kehamilan, dan apa hukumnya mengeluarkan air mani di luar seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Baik, nanti ada pembahasan tentang masalah menjaga kehamilan atau kontrasepsi, itu bermacam-macam. Baik, yang pertama adalah hukum menahan menunda kehamilan bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan tujuannya bukan takut melarat. Kalau Anda menunda kehamilan karena takut melarat, ini kurang ajar kepada Allah. Tapi yang menunda kehamilan karena ingin mengatur biar anak saya gak gede, bisa ngerawat, bisa ini, boleh-boleh saja. Cuman cara menundanya ada yang cara benar dan cara haram. Cara yang benar adalah, cara yang diperkenankan adalah dengan cara azl. Ini sudah hampir disepakati. Azl itu, asalkan ada kesepakatan dari suami istri, azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi seorang suami di saat ingin keluar mani dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Kata Sayyidina Jabir dalam riwayat, kunna na'zil wal wahyu yang zil. Ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang berkata, kami pernah melakukan azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar dan dalam keadaan wahyu masih turun. Kalau memang dilarang, pasti ada pesan datang kepada Nabi. Ternyata tidak ada larangan, dari inilah maka termasuk seperti itu, membuang sperma di luar, asalkan tujuannya bukan takut melarat, maka itu hal yang diperkenankan. Kemudian, apalagi cara yang diperkenankan untuk itu, mohon maaf, kalau dengan mohon maaf selama ini yang aman karena tidak ada urusan dengan orang lain seperti menggunakan kondom. Baik, meningkat lagi, apalagi mohon maaf yang pakai apa spiral, apa itu? Namanya IUD. IUD, maka itu dengan catatan, kalau itu dengan catatan, kalau dalam keadaan nyantai-nyantai tidak perlu. Artinya Anda tidak pernah punya tujuan, tidak ada penyakit di dalam diri Anda, maka kalau Anda menggunakan IUD karena Anda melibatkan orang lain, ada orang lain yang harus menjelajah wilayah yang terlarang tersebut. Baik, maka kalau menggunakan IUD di sini atau spiral tersebut, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri, jelas tidak ada masalah. Sama kasusnya seperti kondom, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri. Tapi kalau yang memasang orang lain, kalau memasang orang laki-laki, awas, hati-hati, haram, jelas sini. Jika yang memasang perempuan pun ada aturannya, sebab perempuan dengan perempuan pun kalau urusan yang wilayah itu aurat besar, baru boleh melihat dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada darurat, tidak boleh. Darurat apa? Mau melahirkan. Darurat itu apa? Memasang IUD karena apa? Karena mungkin kalau dia hamil mati, atau mungkin akan kandungannya tidak benar, kan dokter ada penyakit begini-begini, maka boleh. Tapi kalau dalam keadaan normal, jangan gunakan IUD. Dalam keadaan saya nggak ada rasa takut untuk sakit dan sebagainya, tidak ada petunjuk dokter, kenapa gunakan itu semuanya? Karena kenapa? Kenapa? Jangan. Karena di sini melibat, kecuali kalau yang menangani suamimu sendiri, beres, nggak ada masalah. Yang menangani. Kalau yang menangani orang lain, karena Anda melibatkan orang untuk melihat wilayah Anda. Biarpun sama-sama perempuan, aurat besar tetap haram. Baik. Ini IUD atau spiral. Adapun yang lainnya, yang menjadikan, misalnya menjadikan kehamilan tidak mungkin ada, itu hukumnya haram. Apa vasektomi, tubiktomi, atau istilahnya apa dalam istilah medis, yang tidak mungkin bakal melahirkan lagi, hukumnya adalah haram, kecuali memang petunjuk dokter bahwasanya wanita tersebut tidak boleh melahirkan, kalau melahirkan terancam kematian, karena sudah penyakitnya sudah parah, maka boleh seperti itu. Karena takut mati, atau akan keluar keturunan yang berpenyakit sesuai dengan petunjuk dokter, baru diperkenankan saat itu. Kalau dalam keadaan sehat, melakukan yang demikian itu mendahulukan Allah. Kan saya sudah punya anak 2, terus? Kan sudah punya anak 5, terus? Ya makanya saya putus saja, biar nggak punya anak selamanya. Bagus. Seolah-olah kamu bisa menjamin anaknya hidup semuanya. Kalau anakmu mati semua, kau bingung nanti. Jangan mendahului Allah. Jangan melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Gunakan sesuatu yang mungkin bisa nambah lagi. Mungkin sehat, setelah itu nambah lagi. Ini adalah gambaran tentang menggunakan alat kontrasepsi atau bagaimana menjaga jarak kehamilan. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga menjadikan kita semua semakin berhati-hati di dalam menjalani segala sesuatu. Jika ada fatwa ulama, ayo kita dengar. Jangan nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu dibarengi iblis dan setan akan membawa jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Imron dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, baru-baru ini ada 2 orang melapor kepada Syekh Khalid di Al-Quds bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dalam mimpi mereka dan memberitahu mereka bahwa Imam Mahdi sudah ada di antara kalian dan perbanyaklah tasbih. Dari kesaksian yang lain, seorang muslim umur 41 tahun dari Pakistan bersaksi bahwa selama 27 tahun ini Allah dan Rasulullah dari balik tabir cahaya datang ke dalam mimpinya untuk mengabarkan bahwa perang akhir zaman akan terjadi dalam waktu dekat. Tandanya ialah keruntuhan negara Turki dan kerusakan di Pakistan. Perang Dunia 3 terjadi di Timur Tengah dan ratusan juta orang akan mati. Namun Allah akan menolong Islam dengan cara menolong Pakistan. Tandanya kemunculan 3000 pesawat jet tempur hitam. Bukti cerita ini sudah banyak di Google, Buya. Yang saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Buya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi ketemu baginda Nabi adalah sebuah kemuliaan. Man ra'ani fil manam sawfa yarani yaqinan. Barang siapa melihatku di dalam mimpi akan melihatku di alam nyata. Dan yang bermimpi Nabi tidak berdusta. Cuman berita yang dibawa di dalam mimpi oleh Nabi itu adalah tetap mimpi. Tidak tetap mimpi. Tidak boleh bertentangan dengan ilmu zahir yang diajarkan Nabi. Biarpun Anda bertemu dengan Nabi di dalam mimpi Anda, misalnya, tatanya Nabi mengatakan, kamu tidak usah sholat subuh, maka tidak boleh didengar. Biarpun Anda bermimpi ketemu Nabi. Karena apa? Yang perlu dipegangi adalah bukan mimpi. Tapi yang dipegangi adalah nyata. Syariat secara nyata. Artinya, mimpi adalah mimpi. Siapapun yang bermimpi, mimpi yang pasti dan harus dipercaya adalah mimpi Nabi, sebab mimpi Nabi adalah seperti nyata. Tapi selain Nabi, kalau bermimpi adalah mimpi. Kita tidak wajib mempercayai, biarpun dia katanya wali kutub. Biarpun dia wali kutub, yang Anda yakin seyakin-yakinnya, Anda tidak wajib mempercayai mimpinya kok. Siapa yang mengatakan wajib mempercayai mimpi? Enggak ada, mimpi bukan hujah. Kalau husnudon boleh, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Asalkan mimpinya tidak bertentangan dengan syariat, contoh, Anda bertemu Nabi lalu berkata, Nabi, wahai umatku, tolong kamu kunjung kepada saudaramu, senanglah kamu silaturahmi. Boleh didengar? Boleh. Akan tapi ketahuilah, yang diajarkan Nabi dalam mimpi ini adalah bukan pegangan kita. Pegangan kita adalah ajaran Nabi waktu bangun, bukan dalam mimpi. Silaturahmi sudah diperintahkan sebelum mimpi. Kenapa harus nunggu mimpi? Ini penyakit orang kerjanya nunggu mimpi. Nunggu mimpi. Dan memang ru'ya salihah, mimpi yang baik dari orang soleh itu adalah termasuk juz'un min sitta wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Jadi ada berita gaib. Nubuwah itu adalah berita gaib yang diberikan oleh Allah. Kadang ada seorang hamba soleh diberi kabar, bukan menjadi nabi, diberi kabar gaib melalui mimpi. Tapi ingat, semua dari kita tidak wajib mempercayai mimpi siapapun. Tidak wajib. Satu. Yang kedua, mimpi adalah mimpi. Mimpi bukan nyata, mimpi. Pembuktiannya adalah nanti. Dan mimpi sendiri bisa ditakwili. Kalau ada orang mimpi besok hari kiamat, dari dulu sudah ngambil Al-Quran. Kiamat gharib, dekat kok. Sudah dikatakan dekat semuanya. Kemudian katanya cerita tentang Pakistan, tadi apa cerita mana? Turki, Turki bangkit lagi, mau apa bingung dia. Sudahlah, mimpi adalah mimpi. Kita tidak punya kewajiban mempercaya mimpi siapapun. Kalau Anda husnudon dengan catatan, adalah dengan catatan tidak membuat kebingungan umat. Sekarang misalnya ada mimpi ketemu Mahdi. Siapa Mahdi sekarang itu? Tahu aja besok ada orang ngaku Mahdi. Dan kita pun tidak disuruh mencari Imam Mahdi. Kalau Anda sudah berpegang dengan syariat Nabi, mencintai Nabi, nanti waktu Imam Mahdi datang, Anda jadi pasukannya. Tidak usah bingung, tidak usah dicari-cari. Ini kadang sering bingung sama mimpi. Mimpi saja. Urusan mimpi. Anda tidak perlu urusan dengan mimpi. Anda perlu dengan alam nyata, dengan syariat Nabi yang nyata. Masa percaya hari kiamat saja nunggu mimpi? Ada pun masalah hari kiamat. Apa yang Anda tunggu di balik hari kiamat itu? Hah? Semuanya punya kiamat masing-masing kok. Setiap orang mati sudah enggak berguna semuanya. Itu kiamat. Kiamatmu sendiri itu lihat. Nunggu kiamat kapan datangnya? Nanti tanda-tanda pasti akan didatang oleh Allah. Dan kalau Anda menjadi ahli iman, enggak usah pusing. Kalau Anda menjadi ahli iman di saat kiamat yang dikatakan bahwasanya akan dibolak-balikkan bumi, gunung dicabut berhamburan dan sebagainya, ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Maka enggak usah pusing, yang penting kita menguatkan iman, meningkatkan kedekatan kepada Allah. Ahli iman di saat kiamat mau tiba, maka Allah akan mengirimkan angin segar masuk ke rumah Anda seketika Anda meninggal dunia. Indah, enggak akan ketemu, enggak usah bingung begitu. Kiamatmu adalah kematianmu itu. Kadang-kadang kita itu sering kebawa-kebawa yang jelas saja enggak mau didengar, malah dari mimpi yang didengar. Ini kan aneh. Nabi sudah ngomong, kita ngomong hadis berkali-kali berhari-hari, tidak mau mendengar, tapi malah dengar katanya mimpi si fulan, mimpi si fulan dan mimpi si fulan. Cuman kalau kita mempercayai karena petunjuk yang baik, ya boleh-boleh saja. Tapi kita tidak wajib, ingat. Tidak wajib kita mempercayai ilhamnya seseorang. Bahkan kita tidak wajib mengikuti ilhamnya seseorang. Cuman mungkin karena itu gurumu, misalnya gurumu, guru Anda berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk baca sholawat 15 kali misalnya. Anda boleh percaya dan mengikuti, bukan dosa membaca sholat dianjurkan kok. Cuman pertanyaan kami, kenapa cuma 15? Sayang dong, kan begitu. Intinya bahasanya, kami ingin menyeru kepada siapa untuk berpegang dengan alam nyata. Hakikat, sesuatu yang nyata, ini yang Anda pegangi. Jadi mimpi-mimpi seperti itu, kalau memang yang bermimpi adalah benar, tentunya tidak bisa diterjemahkan dengan namanya mimpi, tidak bisa dipekan dengan alam nyata 100% sama. Mimpi perlu penakwilan, perlu penafsiran. Bahkan kalau dalam kaidah mimpi, sebaik-baik mimpi paling jelek di saat bangun. Sejelek-jelek mimpi paling enak di saat bangun, kan begitu. Anda mimpi dikejar harimau, waktu bangun, alhamdulillah, rupanya mimpi. Lagi puasa, bulan Ramadan, siang hari makan sate. Giliran mau makan, dibangunin. Astagfirullah, kan gitu. Urusanmu dengan syariat nyata ini. Kita jangan dibuai dengan istilah ilham-ilham yang disampaikan oleh seseorang kepada kita. Kita tidak perlu berurusan dengan istilah mimpi-mimpi semacam itu. Karena apa? Kita sudah jelas tidak pakai mimpi. Cuman kita boleh berhusnudzon dengan para guru-guru mulia dengan catatan mimpi yang disampaikan tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Itu kaidahnya. Dulu saya ingat berapa tahun yang lalu. Saya masih kecil, ada selembaran katanya ada seorang imam di Mekah sana gimana bertemu Nabi kalau kiamat akan datang. Sebarkan kertas ini dan sebagainya ini. Tidak disebarin. Kang tidak disebar, kang tidak nyebarkan nanti sengsara celaka. Waduh, mana kiamatnya ini? Aneh-aneh, tidak usah. Cuman ingat kalau sudah guru Anda misal mimpi ketemu orang soleh dan sebagainya, Anda berhak untuk mempercayai karena gurumu adalah orang soleh dan dia tidak berbohong dengan catatan bahwasanya mimpi yang disampaikan tidak bertentangan dengan syariat zahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertentangan, maka jangan didengar. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Panji dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf mau bertanya, bagaimana hukum sholat hajat menurut Buya? Mengingat adanya pro dan kontra mengenai hadisnya. Terima kasih. Sholat hajat. Pro kontra. Apa yang tidak pro dan kontra hari ini? Semua yang sudah diamalkan orang, tiba-tiba ada orang muncul kontra. Memang ada kerjaannya usil ya. Pengen membuat sholat hajat, memang di sana ada hadis-hadis palsu. Misalnya sholat tentang jumlah tertentu, lalu bacaannya ditambah ini itu dan sebagainya, memang itu. Tapi sholat hajat dalam bentuk dua rakaat yang selama ini dilakukan, apa yang harus dikontrai? Jadi berita tentang sholat hajat, hadisnya itu banyak memang. Cuman banyak di antara berita tentang sholat hajat itu palsu. Misalnya sholat hajat dengan sujud yang berkali-kali, kemudian ada macam-macam itu ada. Kemudian ada tambahannya, nyembelih kambing, kambingnya ditanam dulu, ada kan? Misalnya, ya, itu riwayat seperti itu adalah jauh dari keabsahan. Akan tapi yang kita bahas adalah sholat hajat dengan dua rakaat. Ada riwayat Nabi pernah menyebutkan. Nah, lagi-lagi hadis ini juga sebagian muhaddisin menolaknya. Bahkan banyak dari muhaddisin menolaknya. Misalnya, mangkana law hajatun ilallahi au ila ahadin min bani Adam. Kemudian baca doa begini. Kalau ada orang punya hajat kepada Allah atau kepada hamba-hamba Allah, hendaknya dia melakukan wudhu kemudian sholat dua rakaat. Kemudian juga hadis yang diajarkan Sayyidina Ali. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebagian para muhadditsin mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Karena ada salah satu perawinya yang ditinggal di situ. Tapi lihat, sebagian tidak mengatakan seperti itu. Biarpun itu hadis dhaif, diamalkan untuk fadhail amal. Karena apa? Pertama, sebagian mengatakan hadis itu biarpun dhaif, lemah, tapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Dan dhaifnya bukan dhaif yang parah. bukan syadidud dha'fi. Kemudian riwayat hadis dhaif tersebut, kalau itu dianggap dhaif, maka cara melakukannya pun tentunya tidak bertentangan, bukan suatu yang aneh, sholat biasa. Dan ini juga masuk dalam bab lain, misalnya apa? Tawassul dengan amal soleh. Anda melakukan sholat dua rakaat, setelah melakukan sholat dua rakaat, ya Allah kabulkan hajatku karena sholatku ini. Kan ada cerita tentang orang di gua. Orang di gua terperangkap di dalam gua, lalu dia menyebut kebaikannya, sehingga disepakati oleh para ulama, tawassul dengan amal soleh adalah boleh. Jadi kalaupun seandainya hadis itu dhaif, dan memang para ulama sebagian mengatakan dhaif, tapi pertama dhaifnya tidak parah sekali. Sebab perawi hadisnya itu adalah bukan orang yang pendusta yang harus dibuang. Perawi dhaif yang dikatakan dhaif itu. Kemudian, namanya Syafa'id Al-Kufi atau siapa gitu salah satu. Itu adalah bukan yang harus dibuang, ada sebagian menganggap hadisnya. Dan kemudian kelemahan hari tersebut didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya yang berkenaan dengan salatnya, sholatnya adalah sholat dua rakaat tadi. Sholat dua rakaat seperti yang sabdakan Nabi. Enggak ada tambahannya ya. Kalau tambahannya bukan kita bahas di sini. Ada tambahan ini itu di dalam sujudnya membaca panjang-panjang ayat ini, bukan itu. Ini sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu berdoa. Kemudian ini juga masuk dalil umum, diperkenankan kita sholat apa saja. Kemudian juga riwayat tentang diperkenankannya kita tawassul dengan amal soleh. Kalau Anda punya hajat, lakukan sholat dua rakaat. Anggap saja itu sholat sunat mutlak. Kemudian setelah Anda melakukan sholat sunat mutlak, kemudian setelah itu Anda memohon kepada Allah karena Anda sudah melakukan sholat tersebut, bukan suatu yang terlarang. Untuk hajat Anda, lalu diberi nama sholat hajat, sesuai dengan riwayat tersebut, tidak bertentangan. Maka, di sini, kebanyakan ulama makanya sudah biasa melakukan sholat hajat. Karena Anda punya hajat. Kemudian juga tentang kisah Sayyidina Uthman ibn Hunayf, bukan saja sholat hajat, di situ ada juga sholat hajat, ceritanya seorang yang buta, pengen disembuhkan oleh, minta didoakan Nabi untuk sembuh, Nabi mengajarkan untuk sholat. Fawadda' wudu'aka lis-shalati, fasholli ra'ataini, sholatlah dua rakaat. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmati, minta kepada Allah, kemudian disembuhkan. Kan punya hajat di sini. Jadi banyak riwayat-riwayat tentang, dan itu hadis Sayyidina Uthman bin Hunayf, hadis sahih. Dan masih banyak riwayat-riwayat ini. Jadi mohon kepada siapapun, jangan Anda terkopoh-kopoh gara-gara melihat orang muhadis yang mengaku muhadis akhir zaman, mengatakan hadis mauduk, langsung ikut. Seolah-olah tidak ada orang alim kecuali dia. Ini problem umat ini. Seolah-olah ulama terdahulu adalah bahlul. Ini kan problem, wahai ikhwan. Kalau memang Anda tidak mau sholat hajat, ada sholat sunat yang lain yang memang Anda boleh qobliyah, ba'diyah, witir, duha, boleh. Tapi di saat ada orang melakukan sholat hajat, jangan Anda serta-merta mengatakan, enggak ada, enggak benar, ini bid'ah, sesat. Kenapa lidah Anda seperti itu? Biarkan dia sholat. Dan ada tuntunannya kok. Tadi sudah kita sebutkan, jelentrehkan. Jadi perlu kita itu jangan terburu-buru. Kita tinjau orang juga punya ilmu. Dan ternyata yang melakukan sholat hajat bukan orang kecil, ulama-ulama gede. Yang mereka adalah juga orang yang sangat mengerti hadis. Ribuan kali lebih pintar, jutaan kali lebih pintar dari saya dan dari Anda barangkali. Itu loh artinya apa? Jangan terburu-buru. Dan juga dijelaskan, kalau Anda bicara adillah sholat hajat, Anda bisa lihat semuanya ada dirinci oleh para ulama. Jadi sebetulnya perbedaan itu adalah juga muncul di akhir-akhir ini, karena muncul ada orang yang sok bisa mentashih hadis, hadis ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini langsung dengan hadis ini langsung dibuang itu semuanya. Padahal lihat, biarpun hadis itu dhaif, kalau ternyata dikuatkan oleh hadis yang lainnya, bisa menjadi semakin kuat, lemah. Bukankah Anda dhaif bisa menjadi hasan li ghairihi? Bisa untuk hasan li naik juga bisa. Itu kan pelajaran dalam ilmu hadis. Maksud kami, Anda jangan buru-buru mengatakan amalan kaum muslimin, Anda katakan itu sesat, itu bid'ah. Anda perlu membaca lagi, bertanya kepada ahlinya, dan jangan bertanya kepada satu orang saja, takut yang Anda tanya orang yang dari dulu salah jalan. Jadi tetap saja memberikan petunjuk yang salah kepada Anda, banyak ulama-ulama. Dan tanyakan paling penting, kalau Anda bertanya sholat hajat, jangan bertanya kepada orang yang tidak sholat hajat. Bertanyalah kepada orang yang sholat hajat, berarti dialah orang yang tahu jalannya. Baru aman, setelah itu jaga hati. Kemudian setelah itu, yang biasa melakukan sholat hajat, kalau Anda dikatakan pertingan Anda bid'ah dan sesat, maka cukup Anda doakan, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya tentang masalah impak masjid. Di dalam satu desa ada beberapa masjid, ada dua ataupun tiga masjid. Masjid yang pertama yaitu masjid desa mempunyai kas yaitu agak lumayan ataupun banyak. Maka dari itu ada masjid yang lain di dalam satu desa, dia meminta sumbangan jariah ataupun untuk pembangunan masjid. Untuk itu yang kami tanyakan, boleh ataupun tidak, hukumnya bagaimana. Kemudian di dalam satu masjid ada orang yang musafir minta mengisi khutbah. Kemudian di dalam masjid tersebut kalau melaksanakan sholat sunnah, waktu dulu sholat sunnah qobliyah yang dilaksanakan oleh sepuh kita 4 rokaat ataupun 2 salaman, tahu-tahu sekarang berubah menjadi hanya 2 salaman. Apakah yang baik itu apa 2 salaman ataupun 4 rokaat ataupun 2 rokaat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau bertanya satu aja ini, kebobolan 2 pertanyaan. Bagi 2 nanti. Baik. Yang pertama adalah tentang masjid. Ingat bahwasanya jika sebuah masjid punya infak yang khusus, tidak diperkenankan dipindah ke masjid lain kecuali sudah terbukti bahwasanya masjid tersebut sudah tercukupi dan sudah terpenuhi. Kalau masjid tersebut sudah terbukti terpenuhi, boleh, karena sudah terpenuhi dan berlebihan, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Akan tapi yang paling tepat adalah masjid adalah jika ada sesuatu yang lebih tetap digunakan untuk penyempurnaan program masjid tersebut, tidak perlu dipindah ke masjid lain. Sebab wakafnya, akadnya adalah untuk masjid tersebut. Untuk masjid tersebut. Sehingga disebutkan kalau seandainya Quran itu diwakafkan untuk masjid ini, tidak bisa dibawa ke tempat lain. Karena yang memberi niatnya untuk masjid yang sudah ditentukannya. Karena artinya, sedekah infak yang sudah ditentukan untuk masjid itu harus digunakan untuk masjid tersebut. Dan baru nanti bisa digunakan jika memang di sini adalah sudah sangat cukup, di tempat lain adalah sangat kekurangan, tapi hanya untuk masjid ke masjid. Tapi di saat di sini belum, maka hendaknya tidak. Bahkan sangat tegas ulama, jangan dikeluarkan, karena urusan masjid ini adalah dengan masjid ini. Tidak bisa dibawa ke mana-mana, kecuali dengan catatan tersebut. Itu pun sudah dilihat, belum ada, tidak ada program-program yang ini. Sudah, karena ada sebuah masjid yang berlebihan, Masya Allah. Nah, kemudian ke depan harinya, jika memang ada gambaran untuk diperlebar kepada masjid yang lainnya karena masjid tersebut memang mengundang rezeki banyak, maka hendaknya akadnya itu sudah dirubah. Jadi mungkin sudah ditulis bahasanya infak di masjid ini nanti akan digunakan untuk juga masjid di sebelah sana. Sehingga siapapun yang memberinya itu langsung ngerti bakal dibawa ke sana. Sebab kalau sudah ditentukan ke tempat tersebut, nggak boleh kita bawa kemana-mana. Itu untuk menjaga agar orang tidak seenaknya menggunakan barang-barang masjid. Semoga kita menjadi orang yang selalu hati-hati di dalam urusan masjid. Lihat karpet masjid tidak boleh dicimpi pinjam oleh pengantenan. Karpet masjid tidak boleh digunakan untuk santri duduk di sini untuk acara pengajian, tidak boleh. Karpet masjid tidak boleh digunakan untuk di sini, tidak boleh. Quran yang diwakafkan di masjid tidak boleh dibaca di luar masjid. Ini hak masjid, itu penting sekali, maka harus waspada. Jadi paling enak kalau nanti ada gambaran mau dikembangkan kepada masjid yang lain, infaknya sudah dikasih catatan. Bahasanya kelebihan daripada masjid di sini nanti akan digunakan masjid sebelah. Jadi orang di situ langsung paham, ngerti. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua adalah ada orang musafir, jangan buru-buru langsung khutbah. Siapa dia? Jangan sampai mudah terkagum-kagum hanya pakai jubah, pakai imamah minyak wangi langsung suruh khutbah. Taunya nggak bisa baca bismillah. Anda tanggung jawab. Makanya lihat, imam rotib, saya pun kalau kemana-mana nggak mau jadi imam. Karena apa? Imam rotib itu didahulukan kecuali dia mengizinkan. Dan imam rotib jangan mengizinkan kepada orang lain kecuali sudah tahu betul siapa dia. Jangan sampai hanya gara-gara pakai jubah imamah lalu Anda kasih, ya kan? Jubah kan bisa dipakai siapa saja. Dan ini memang kejadian betul, husnudonnya orang, ya. Ada orang memang mukanya muka ulama. Sebab kalau muka ulama ini kami katakan muka Arab itu muka ulama, karena Nabi adalah alimnya para ulama. Ini kebetulan mukanya muka Arab, ganteng, dan memang dia adalah ngerti. Saya ada orang awam, saya suruh, saya punya sahabat, saya suruh itu, oh saya itu baca aja belepotan, dipaksa saling khusyuk, dipaksa betul jadi imam sholat duhur langsung bismillahirrahmanirrahim, keras-kerasnya heboh, biarpun sah tapi kan jadi heboh, karena memang dia gak pernah jadi imam, saya dipaksa jadi imam. Dan ini salah memaksa itu, karena belum tentu orang pakai baju seperti itu dia ahli ilmu. Baik ya, jangan suruh, khutbah pun harus khutbah yang sudah ditentukan. Makanya termasuk masjid yang paling berbahaya kalau pengurusnya itu orang yang terbuka. Yang penting bisa boleh ustaz siapa saja boleh ngajar. Wah, ini pengurus yang menjerumuskan. Tidak, orang yang boleh ngelsi di masjid kita adalah orang yang akidahnya sama. Jangan hanya menongol di televisi diundang. Ini sok moderat ini. Sok terbuka, terjerumus. Ya boleh ya. Yang pengurus masjid harus waspada, siapa yang jadi khatib Jumat? Siapa yang akan ngisi pengajian? Jangan semua orang dibuka. Saya terharu di sebuah masjid yang betul-betul waspada. Suatu ketika saya sholat subuh di sebuah tempat. Saya sholat tidur di sebuah hotel. Pagi-pagi saya sholat subuh. Sholat subuh ya, namanya sholat subuh. Dengar adzan kita langsung pergi. Ya pakai baju biasa, nggak pakai imamah dan sebagainya. Akhirnya tim minta, karena jamaah banyak, saya sayang ini jamaahnya banyak. Kalau boleh ngomong 10 menit, 15 menit. Setelah itu betul, dia ditanya oleh tim kita ini, lalu siapa dia? Akhirnya bagaimana? Waduh, ketat banget orang ini. Oh sama dong, melakukan begini enggak? Terawihnya berapa? Waduh, macam-macam, kunutan enggak? Waduh, rupanya dia, wah saya senang, sama. Kalau enggak sama, awas diturunin ya nanti. Boleh, enggak apa-apa. Akhirnya kami naik. Setelah 10 menit, rupanya baru sadar, ini Buya Yahya ya? Oh no, bagus. Tapi setelah tundur, saya acung jempol, saya pegang dadanya, istimewa. Jadi pengurus masjid harus seperti kamu ini. Jangan sok, gara-gara dia adalah sarjana, seorang yang terbuka, boleh silakan menjerumuskan. Hati-hati pengurus masjid. Ini nasihat pengurus masjid. Gayanya moderat, terbuka, menjerumuskan. Karena urusan akidah jangan boleh masuk merusak umat. Jelas ya? Jangan mudah dikasih. Kemudian masalah sholat, memang betul kalau sholat sunnah qobliyah Jumat, dalam keadaan Anda dari awal, Anda bisa melakukan 2-4, karena qobliyah Jumat kasusnya sama seperti qobliyah zuhur, boleh sampai 4 rakaat jika waktunya senggang. Tapi jika Anda termasuk orang yang terlambat, khatib sudah berdiri, kok Anda datang, maka rakaataini khafifataini 2 saja. Waktu senggang boleh 2-4. Tapi dalam keadaan sempit, misalnya Anda datang khatib sudah berdiri, sebelum Anda duduk Anda melakukan sholat 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid sekaligus digabung dengan qobliyah. Tapi kalau qobliyah yang sesungguhnya itu sama seperti qobliyah zuhur. Jika memang di masjid tersebut diberi kesempatan, ya semampu Anda. Kalau waktunya sempit 2, kalau longgar 4 seperti qobliyah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buya, mudah-mudahan Buya dan keluarga selalu sehat, panjang umur. Amin. Pertanyaan saya Buya, kenapa di setiap masjid dan pesantren itu doa dan zikirnya berbeda? Kemudian jika sebuah masjid kemudian dipakai untuk karantina anak-anak itu, anak-anak menjadi imam, itu bagaimana Bu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, zikir intinya yang terpenting ini, kita harus tahu asasnya, pokoknya itu apa? Pokoknya itu adalah setiap habis sholat hendaknya kita berzikir dan berdoa. Baik. Adapun zikir-zikir biasanya itu yang berbeda adalah urutan dan tertibnya. Tapi ada kesepakatan, misalnya subhanallah, pasti ada. Jadi masalah urutan tertib itu memang itu tidak dari Nabi. Yang jelas diriukil dari Nabi. Nabi pernah mengatakan, ya Mu'ad kul tuburakulu salatin, setiap kamu habis salat, katakan Allahumma ini ala dikri wa suri husni ibadatik. Menawarkan subhanallah 33. Ini adalah petunjuk dari Nabi. Cuman ulama ini nyusunnya begini, ulama ini nyusunnya begini. Makanya biasanya kalau kami masuk sebuah tempat, kalau kami jadi imam, zikirnya saya serahkan orang yang biasa di situ. Takut saya beda punya zikir. Kalau termasuk dia maksa, ya sudah zikir saya. Karena Anda maksa. Tapi makanya kita pun harus lega. Jika ada orang berzikir, ikuti saja. Enggak ada masalah. Kalau Anda punya zikir khusus, nanti disambung. Intinya adalah berzikir. Dan zikir-zikir yang terpenting, yang sudah disepakati adalah mengucapkan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, itu semuanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu. Baik. Sholawat Nabi bagaimana? Oh, entar waktunya. Ada orang yang masuk, Assalamualaikum, Allahumma sholli. Ya boleh. Cuman, pendidikan yang terbagus bukan itu. Bukan sholawat langsung, Assalamualaikum, salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau Assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan itu, ada pendidikan dari Nabi. Loh, kalau saya baca asyhadu Allah, boleh? Ya boleh dong. Oh, syahadat sebuah kemuliaan. Baca sholawat, ya boleh dong. Tapi Nabi mengajarkan ada wirid-wirid lain. Maksudnya apa? Ya sudah, yang penting wiritan saja deh. Cuman ada prioritas. Prioritasnya adalah wirid-wirid yang pernah diajarkan Nabi itu dahulukan. Kalau Anda punya kerinduan baca, misalnya Anda pengen baca ayat tertentu. Nanti misalnya Anda hobi yasinan. Atau baca surat waqiah. Setelah Assalamualaikum, jangan langsung yasin. Yasin bagus atau tidak? Bagus. Baca Quran deh, karena seorang hafid Anda. Assalamualaikum, langsung ulang hafal Quran. Bagus. Cuman bukan begitu aturannya. Zikir yang sudah diajarkan Nabi dulu. Tapi kalau saya ingin langsung ngapal, ngulang hafalan Quran, boleh enggak? Ya boleh dong. Cuman semuanya ada tempatnya masing-masing. Agar semakin sempurna ibadah kita. Sebab kaidah ibadah kan ngikuti Nabi. Biarpun tidak, tapi pahalanya berkurang dong. Bukan berkurang, lebih gede kalau kita ngikuti seperti petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Boleh, yang penting sholawatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah. Kalau misalnya di sebuah tempat ada anak, lah tentunya satu catatannya, siapapun boleh jadi imam, pertama kita harus tahu secara akidah, harus tahu secara bacaannya. Oh, tiba-tiba disuruh bacaannya belepotan. Kalau memang anak tersebut bacaannya benar, akidahnya benar, ya boleh saja. Catatannya, dia diizinkan sama yang bertugas di masjid tersebut. Biarpun Anda seorang hafidul Quran, bacaan Anda bagus, maka kalau Anda tidak diizinkan, tidak boleh, makruh. Langsung jadi imam seenaknya sendiri, makruh. Anda maksa diri Anda untuk jadi imam. Jadi harus ada izin dari imam rawatib. Kalau sudah dapat izin, boleh saja, siapa saja. Tapi dengan catatan tadi, kalau Anda ingin menunjuk seseorang, harus Anda ketahui tentang akidahnya, dan Anda harus mengetahui tentang bacaannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afwan Bey, dikarenakan masih ada waktu, kami akan kembali membaca pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Pakalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya tentang bagaimana cara menghadapi orang tua yang di masa lalu menelantarkan anaknya, tetapi sekarang mungkin beliau mulai memperbaiki, tapi sang anak sudah terlanjur kecewa dan sulit memaafkan. Apakah ini termasuk memutus silaturahmi? Semisal saya dahulunya pernah disakiti orang lain dan sekarang saya menghindari bertemu orang tersebut karena jika bertemu saya akan teringat dengan masa lalu. Meskipun rasanya saya sudah berusaha memaafkan dan melupakan. Terima kasih. Baik. Bapaknya enggak benar jahat nelantarkan. Setelah gede bapaknya ingin mendekat. Tapi dianya nolak karena sudah pegel dia, kecewa. Anda harus tahu bahwasanya. Anda menanya tentang silaturahmi. Anda tahu silaturahim? Silaturahim itu adalah laisal wasilu bil mukafi. Walakinal wasila man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Silaturahmi itu bukan orang membalas kebaikan seseorang. Karena pembalasan kebaikan seseorang mah enteng. Tapi silaturahmi yang sesungguhnya itu adalah di saat kamu dijahatin, kamu yang memulai baik. Itu bicara silaturahmi saja sudah enggak benar yang Anda lakukan. Belum lagi bicara tentang bakti tentang pada orang tua. Enggak boleh, orang tua tetap orang tua. Apalagi dia sudah mulai mendekat kepada Anda dengan kebaikan. Bahkan kalau orang tuanya pun tetap jahat pun, tetap kita harus berbakti, cuman bentuk baktinya saja yang berbeda. Apalagi orang tua sudah mulai baik enggak? Berarti yang rusak adalah hati Anda, ada dendam kepada orang tua. Anda harus sadar itu orang tua Anda. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Anda punya hak besar kepada beliau atas diri Anda. Anda di pundak Anda kewajiban yang besar kepada orang tua Anda sebagai seorang anak. Maka mulai detik ini, hari ini, yang bertanya adalah harus mulai menata hatinya. Itu adalah ayahandamu, itu adalah umat kekasihmu, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda harus faham, yang kedua adalah silaturahmi adalah bukan di saat Anda membalas kebaikan orang yang berbuat baik, kalau itu kewajiban yang berbeda. Akan tapi hakikat silaturahmi yang menjadi sebab lapang rezeki, panjang umur, keberkahan macam-macam adalah di saat Anda menyambung berbuat baik kepada orang yang jahat kepada Anda, apalagi bapak Anda. Kemudian yang ketiga yang harus Anda fahami bahwasanya sebagai anak punya kewajiban berbakti pada orang tua, dan berbakti maknanya adalah memberikan yang terbaik untuk orang tua, baik di dunia ataupun di akhirat. Paling tidak adalah nanti kita memberikan kebaikan di akhirat, mengantarkan kepada kemuliaan. Jangan sampai tidak, dengan bermacam-macam cara. Mungkin ada yang berkata, saya punya bapak hobinya adalah pemabuk, gimana apakah saya boleh berbakti ngasih duit kepada bapak saya? Ya enggak boleh kamu memberi duit untuk beli komer, beli minuman keras, tapi Anda boleh wujudkan dalam bentuk makanan saja. Mungkin Anda paskan di sebuah warung, pokoknya abah kalau makan di sini, tapi kalau kasih duit enggak boleh. Sebab kalau kasih duit jadi khamr, tetap berbakti. Jangan, apa enggak boleh, enggak kasih duit, karena pakai mabuk saja. Enggak boleh begitu. Saya enggak mau ngurusi. Itu Anda emosi. Enggak boleh. Akan tapi, abah, khamr adalah haram. Abah masih minum. Tapi saya belum bisa ninggalin, nak. Abah harus tinggalkan. Kalau memang begitu caranya abah, mohon maaf. Saya tidak akan beri uang untuk abah untuk beri minuman. Tapi ingat, kalau abah ingin makan, ambil di warung sana. Sampai abah kenyang, selesai. Yang bayari saya. Ini ya, begitu. Jangan gara-gara emosi. Enggak pula, enggak saya urusi. Udah. Ini gimana itu? Enggak bisa. Itu adalah bapak. Kemudian setelah itu, yang keempat yang harus Anda lakukan adalah biasakan Anda untuk menata hati agar Anda tidak menjadi seorang pendendam. Karena dendam di dalam hati adalah kehancuran yang sesungguhnya. Akan memangkas segala kebaikan seperti disabdakan Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mohon pencerahan tentang masalah dalam persaudaraan kandung, yang mana ada salah satu anak yang pandai menjelekkan saudara kandungnya sendiri di depan bapaknya, dan bapak tersebut percaya. Akhirnya ada salah satu anak terakhir, yaitu saya, yang selalu tidak kelihatan dalam segala hal. Ulangi. Ini ada anak pukul-pukul ini. Fatah, jangan pukul-pukul saya, ya. Tidak kedengaran. Buya, saya mohon pencerahan tentang masalah dalam persaudaraan kandung, yang mana ada salah satu anak yang pandai menjelekkan saudara kandungnya sendiri di depan bapaknya. Ya. Dan bapak tersebut percaya. Akhirnya ada salah satu anak terakhir, yaitu saya, yang selalu tidak kelihatan dalam segala hal. Akhirnya saya sering melawan bapak, karena saya merasa tidak dianggap dalam berbagai hal, dan saya selalu disalahkan walau saya tidak salah. Bahkan saya sering bertanya-tanya, apakah saya bukan anaknya atau dalam kurung anak tiri? Mohon pencerahannya, Buya. Baik, yang pertama adalah nasihat kepada para bapak. Haram bagi seorang bapak membeda-bedakan antara anak dengan anak. Haram bagi bapak membedakan antara anak dengan anak, sebab itu menjadi sebab kecemburuan dan kebencian. Dan petakannya kebencian dan kecemburuan ini akan berkembang di saat kita mati, dia akan rebutan waris dan menjadi ahli neraka semuanya. Dari awal, maka seorang tua harus adil, memberi senyum adil, memberi ciuman adil. Sehingga orang tua kalau memberikan hibah pemberian kepada anak waktu hidup, hibah itu di saat kita memberikan kepada anak waktu hidup harus adil. Kalau tidak adil itu menjadi sebab bencana. Ini biasanya orang tua ini yang tidak ikhlas punya anak mama. Jadi dikit-dikit dia, sebenarnya terbetik di hatinya, nanti kalau saya tua sama kamu nak ya. Ya ini sudah ada ikhlas. Yang merawatmu adalah Allah. Biasanya menjadi membeda-bedakan. Ini enggak boleh. Kalau Anda tidak adil, yang rusak hati anak. Haram bagi orang tua tidak adil. Haram. Awas waspada ini. Sebab kehancuran anak karena ketidakadilan orang tua. Biarpun dia bandel, bukan berarti harus kita perlakukan beda. Gak boleh memberi kehukuman dia, tapi hukuman itu bukan berarti kita halangi dari pemberian kita. Mungkin misalnya karena kamu nakal tidak saya kasihkan duit hari ini, tapi kalau sudah benar saya kasihkan duitmu, jatahmu semuanya. Dan makna adil itu disesuaikan, bukan harus beri persis begini-begini, tidak. Kalau anak bayi misalnya saya beri anak gede 7 juta, bukan berarti bayinya kasih 7 juta, itu tidak. Suatu ketika akan saya perlakukan sama. Itu adil itu maknanya seperti itu. Kemudian senyum dan sebagainya, ada orang itu saja, sampai ada sebuah keluarga itu kalau pengen menginginkan sesuatu dari ibunya, pasti lewat anak bontotnya. Hadir. Dedek ngomong dek abah, oh kan boleh kan, pasti kalau dia pasti boleh, kalau kita buru-buru, lah kan sudah mulai benci ngomongnya tuh, ini gara-gara orang tua ahli neraka itu, makanya saya tekankan begini ini jangan sampai kepada anak tidak adil, karena menyerusak anak, hati-hati, semoga kita menjadi orang tua yang adil, sampai suatu ketika kita menemukan orang tua yang subhanallah, tidak tahu kok bisa seperti itu, hanya cenderung kepada salah satu anaknya yang satu ini, ibunya ini marah dengan anak yang satunya lagi, dikit-dikit minta duit, diberikan yang ini, minta duit, berikan kepada anak yang dia sayang ini, sampai anak yang diminta duit itu, saya tetap ikhlas, cuman saya pengen lah, sebenarnya kebutuhan ibu apa sih, masa duitnya kebutuhan kepada saya, pada puluhan juta, ujung-ujungnya adalah dikasihkan kepada adiknya tadi, yang dianggap anak mama tadi, wah ini sebetulnya diam-diam menjadi sebab kebencian, hati-hati hei para orang tua, senyum yang kau berikan pun harus adil, jangan main-main ini pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Jangan dirusak anak-anak anda dan hati anak-anak anda. Adil. Baik. Jadi kalau anda tidak adil, sudah diberi kabar bahwasanya anda akan datang di hari kiamat miring ketahuan, kecebur ke neraka jahanam nanti. Miring. Tidak adil dengan siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Baik. Kemudian, sebagai seorang anak, tidak boleh prasangka buruk kepada orang tua. Kalau orang tua tidak adil, tidak boleh. Awas, jangan prasangka. Mungkin orang tua sudah memberikan kakak kita, kok saya belum. Kamu belum waktumu. Jangan buru-buru nuntut. Oh, kamu belum selesai, belum nikah lagi. Kemudian setelah itu, kenapa kok dia sayang banget sama adik saya, sama saya enggak? Koreksi diri, kamu bikin pegel terus, enggak sadar-sadar. Enggak boleh suudon sama orang tua. Harus seimbang nasihat di sini. Jangan suudan kepada orang tua anda, biarpun kelihatannya tidak adil, jangan sekali-kali anda mengatakan tidak adil, sebab anda tidak ngerti apa yang telah dipersiapkan oleh orang tua anda. Bahkan yang saya yakini, semakin orang tua itu sering marah kepada anda, karena merasa dekat dengan anda. Makanya murid semakin dekat, semakin sering dimarahi, hati-hati nanti ya. Nah, makanya ya, semakin dekat. Dan itu biasa karena sudah merasa nyaman aku dengan dia sama, jadi kamu jadi tidak takut lagi. Makanya bencana itu kalau sudah orang tuamu itu takut mengingatkan kamu, mungkin kamu iblis. Ada orang tua tuh mengingatkan anaknya sudah tidak berani, gimana ngingetinnya, wah orang tua takut sama anak ini, berarti anaknya sudah jadi hantu, hati-hati. Baik, jadi sebagai anak, jangan anda berprasangka buruk kepada orang tua anda. Kemudian kasus yang serupa, dia baik terus, adiknya jelek-jelekin dia. Anda tidak boleh membalas dengan dendam. Kalau jelek-jelekin itu mungkin, sebetulnya bukan jelekin. Mungkin anda punya sebuah kesalahan yang gak sadar-sadar. Sebetulnya adik anda hanya bercerita kepada abah anda, mengatakan agar nasihati ngingetkan. Andanya bandel, gak sadar-sadar. Kadang kita itu gampang marah. Kalau adik kita ngadu kepada ayah kita karena kesalahan kita, jangan jadikan itu bahan dendam. Itu maksudnya karena itu adikmu mau nasihati kamu, bukan levelnya. Sehingga adikmu minta tolong kepada ayahmu. Itu langsung bilang, ngadu-ngadu, jelek-jelekin saya. Bukan jelek-jelekin, mau kamu jelek kok. Gitu loh. Misalnya. Tapi kalau ternyata anda memang orang baik benar, perilaku adik anda seperti itu, ada hitungannya di hadapan Allah. Kamu beruntung. Kamu beruntung. Kamu baik dijelek-jelekin. Yang repot kan kamu jelek dibaik-baikin. Gak ketahuan nanti. Jelek. Kalau anda baik, alhamdulillah. Orang kok bingung ya dijelekin. Misalnya apa? Dasar kamu kayak kera. Ya tenang aja. Kayak saja kok. Biarin. Misalnya kamu begini-begini jelek. Kata Imam Ghazali. Kalau ada orang mencacimu, mengolokmu, tinggal kamu pikir. Satu. Bener gak kamu kayak begitu? Enggak. Kalau enggak ya sudah alhamdulillah. Kenapa kamu marah-marah? Yang kedua, Benar. Lah kalau benar ngapain juga marah? Enggak ada alasan lagi untuk marah. Kok bingung kamu ini? Ini enak. Sederhana. Jadi itu kemudian dia adalah adikmu, saudaramu. Tidak perlu kau punya dendam kepada dia. Apalagi menjadi jadi setan sudah berhasil kalau seandainya adikmu yang jelek dan kamu baik. Dengar yang bertanya. Seandainya betul adikmu jelek, kamu baik, hari ini setan sudah berhasil. Buktinya apa? Anda pun dendam kepada orang tua. Akhirnya apa? Berhasil. Adikmu masuk neraka, giliran kamu yang semula mau masuk surga, masuk neraka. Jadi kadang-kadang begitu, kejelekan orang itu jangan menjadikan dirimu jelek. Kalau kejelekan orang menjadikan dirimu jelek, kamu terbawa kepada kejelekannya. Dia jelek, Anda baik. Kalau Anda membalas kejelekannya, apa bedanya Anda dengan dia? Kan begitu. Jadi bertahanlah Anda dengan akhlak yang mulia. Ayahandamu wajib Anda cintai. Adikmu adalah adikmu. Adapun apa yang disampaikan adikmu, prasangka baiklah. Mungkin itu hanya untuk merubah Anda dan koreksi diri Anda. Dan semoga Anda tetap saling mencintai dengan adik dan ayah tanpa ada dendam dan tanpa ada prasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Sidik dari Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, saat sholat berjamaah, imamnya cepat sekali. Kita baru selesai baca iftitah dan belum membaca al-fatihah, imam sudah ruku. Apakah kita ikut ruku, apa kita membaca al-fatihah Buya? Kalau kita membaca al-fatihah, imam bangun dari ruku. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumus yang sederhana. Kapan? Jadi yang wajib membaca surat Al-Fatihah adalah satu imam. Harga mati tidak bisa ditawar. Seorang imam wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau tidak membaca Fatihah tidak sah. Yang kedua adalah orang sholat sendiri. Wajib membaca Fatihah sempurna. Yang ketiga adalah makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau Anda berdiri dengan imam dalam tempo yang enggak cukup baca Fatihah, enggak pakai Fatihah. Misalnya, Anda baru Allahu Akbar, imam ruku, ngikut ruku, sholat musah. Tapi Anda ikut dari awal bengong, ngelihat kaos yang ada tulisannya Al-Bahjah. Nah, ini harus dikurangi tulisan-tulisan. Tahu-tahunya, Pak, sudah ruku. Lah ini, enggak benar. Koreksi diri yang punya tulisan-tulisan itu. Baik. Jadi, nah, kalau Anda sempat menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka wajib bagi Anda membaca Fatihah. Kasus yang ditanyakan, dia sempat membaca iftitah panjang, berarti cukup membaca surat Al-Fatihah. Tahu-tahunya imamnya cepat banget, bahkan mungkin meninggalkan surat langsung walaupun amin rukuk. Waduh, kacau ini. Nah, kalau kasusnya imamnya ngebut seperti itu, jadi kasus ketinggalan kita itu adalah dua model. Yang pertama adalah imamnya terlalu cepat atau makmumnya terlalu lambat. Dua model. Yang jelas asalkan Anda sempat menemui berdirinya imam, menurut orang normal cukup untuk baca surat Al-Fatihah. Lah kok tidak baca Fatihah, maka Anda wajib menyelesaikan surat Al-Fatihah. Biarpun ketinggalan imam, bahkan dimaafkan ketinggalan imam sampai tiga rukun panjang. Imam rukuk masih indinasirat, berdiri tidak, sujud, duduk di atas sujud, sujud lagi. Asalkan imam boleh berdiri, Anda harus menyelesaikannya. Tapi kalau imam sudah berdiri lagi, kan ikut imam, belum dapat satu rakaat. Jelas ya? Kalau ternyata walaubolin imamnya sudah berdiri lagi, maka tugas Anda satu ngikuti imam lagi. Berarti Anda ketinggalan, ini masbuk, masbuknya adalah masbuk hukmi, bukan masbuk secara hukum. Jadi masbuk, padahal Anda ikut takbiratul imam, cuman karena Anda lagi sibuk dengan doa iftitah, karena Anda duga imamnya normal. Tak taunya enggak normal. Maksudnya enggak normal itu bacaannya ngebut. Anda ketinggalan. Maka Anda wajib menyelesaikan surat Al-Fatihah sampai kapan? Sampai boleh. Asalkan tidak lebih daripada tiga rukun panjang. Rukun panjang itu adalah rukuk panjang, sujud panjang, sujud panjang. Iktidal pendek. Duduknya duduk sujud. Jadi rukun panjang dihitung. Rukun panjang rukun panjang. Iktidalnya tidak dihitung. Sujud panjang. Duduk ada sujud, ya, sujud lagi panjang. Nah kalau lebih dari tiga, asalkan dia masih sujud, kok Anda sudah rukuk, sholat Anda sah. Kalau ternyata Anda belum sujud, dia sudah berdiri, Anda belum rukuk, dia sudah meninggalkan sujud, Anda tidak boleh melanjutkan rukuk. Tapi Anda ngikuti berdirinya imam tadi, itu caranya kapan Anda harus membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir datangnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, semoga Allah menjaga dan memanjangkan umur amin, Buya. Amin, amin. Maaf Buya, sebelumnya saya mau bertanya. Adik saya itu jika ke makam atau lagi ziarah, apa? Adik saya jika ke makam atau lagi ziarah bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Jika si ahli kuburnya baik, kata dia, dia memang rajin ibadahnya, sholat malam dan sholat duha selalu dijalankan. Dia juga sering bertemu dengan para rizal goib. Kadang dia dikasih amalan oleh rizal goib, dan dia hanya mau bercerita kepada orang tua saja. Katanya jangan cerita ke orang lain, katanya tidak boleh. Bahkan saya tahu hanya dari orang tua saya. Dia juga bisa pengobatan atau pijat-pijat alternatif. Jika saya bertanya, kok kamu tahu obatnya atau tahu penyakit seseorang? Dia jawab, ada yang ngasih tahu, tentu dengan seizin Allah. Nah, pertanyaannya Buya, bagaimana saya dan keluarga menyikapinya? Terima kasih. Yang pertama adalah, Bapak Anda telah khianat. Kenapa? Saya jadi tahu sekarang. Bapak yang bertanya tadi khianat. Saya tahu, ya tahu, dikasih tahu. Anda yang pasti. Hal-hal seperti itu hal keanehan. Bang. Saya itu kadang-kadang bikin bingung dengan orang-orang aneh begitu tuh. Ke kuburan ini ada orang dari Indonesia datang ke Zambal Ketarim. Oh, Masya Allah. Saya ngobrol dengan Imam Haddad. Haji. Saya ketemu ulama Tarim dari sepanjang masa ini. Tidak pernah ada yang ngomong, ngobrol dengan Imam Haddad. Hebat benar nih pendatang. Baru sekali saja sudah bisa ngalang-ngali. Ada lagi. Kalau saya ziarah Nabi Muhammad, saya langsung masuk ke kuburnya. Ngobrol dengan Rasulullah. Stres. Masya Allah. Innalillah. Jadi ketahuilah bahwasanya. Mungkin sekali. Kalimat mungkin tidak harus ada. Mungkin sekali seseorang ngobrol dengan orang di dalam kubur. Mungkin sekali. Kenapa? Itu bab karamah. Mungkin. Satu. Jadi masalah mungkin. Tapi Anda tidak dituntut untuk percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan kemudian jika ada, itu bab karamah. Lah kalau bab karamah, kuncinya sederhana. Anda lihat orang itu. Orang itu bagaimana? Soleh, baik, ahli ilmu, dan sebagainya. Kalau dia orang baik, mungkin. Mungkin sekali dia. Orang soleh. Terbukti dengan kesolehannya, kebaikannya, lalu bercerita. Saya waktu ziarah fulan, saya sempat ngobrol dengan Sunan Gunung Jati. Tapi orangnya soleh, gak pernah macam-macam. Dan selama ini gak pernah berbual, gak pernah terbukti bohong, mungkin. Dan keramat itu terjadi sesaat-saat. Tapi yang jadi masalah, setiap ziarah kubur kok ngobrol. Tanda dusta dia, hebat bener dia. Setiap ketemu kuburan. Akhirnya setiap kuburan ngobrol, waduh, saya ngobrol dengan fulan, fulan ini siapa ini? Kalau ketemu saya, tolong ini kuburannya siapa? Tes saja nanti itu. Anda cari kuburan yang Anda tahu namanya, bawa dia. Ini siapa namanya? Tahu enggak dia? Banyak orang-orang berbual. Itu ujung-ujungnya adalah biar cepat dianggap wali nanti itu. Jadi ingat, mungkin orang ngobrol dengan orang yang telah meninggal itu bab karamah. Keramat itu adalah tentu baik-baik saja yang didapat nanti. Tapi tidak sewaktu-waktu namanya karamah diberikan oleh Allah. Sesaat-sesaat. Nah, maka dari itu, kalau Anda ziarah kubur, jangan bersama orang yang suka ngomong kalau dia ngobrol sama yang di dalam kuburan ya. Anda banyak dibohongin nanti ya. Sudahlah, normal sajalah. Masya Allah ya. Ini kadang-kadang orang-orang aneh-aneh ini begitu. Jadi, kata Imam Ibnu Hajar itu sangat ketat hal-hal yang begitu. Orang yang bicara dengan gaib, dengan ini, jangan dipercaya kesaksiannya. Imam Syafi'i jadi mengatakan, kesaksiannya tidak diterima orang-orang yang suka ngomong begitu. Ini kan hebat, luar biasa, serem. Baik, baik jika ada orang ngomong begitu, gimana sikap saya, sikap Anda adalah sederhana. Anda jangan kayak dia. Kemudian tidak usah diekspos berita seperti itu. Kemudian lihat, Anda tidak terlalu menghubungkan iman Anda, akidah Anda dengan omongan orang-orang seperti itu. Kalau itu benar, ini bahaya sekali yang demikian itu. Nanti bisa langsung saja, nanti belasan saya tidak mau berguru. Karena saya langsung belajar kepada Sunan Kalijogo. Wah, ini ada nanti bahaya. sama ustaz sudah enggak mau, bahaya. Intinya adalah Anda jangan berurusan dengan orang semacam itu, jangan dipercaya yang demikian itu, urusanmu adalah dengan itu ustaz guru yang ada di hadapanmu. Kalau ada seorang itu, biasanya kita pernah mendengar sebuah buku, itu bukan setiap saat, sepintas saja suatu ketika aku dibukakan Allah, aku berbicara si fulan begini-begini, selesai, besok enggak ada lagi dia. Bukan setiap saat langsung ke kuburan, itu banyak berusahanya. Bahkan kadang langsung kuburan itu muridnya sudah percaya, malam-malam tolong matikan lampu. Oh iya mbah, ya, iya mbah. Waduh, mbah dukun nanti ya. Jadi Anda tidak usah berurusan dengan yang demikian itu, dan mohon, kalaupun Anda punya kelebihan semacam itu, lihat, ayah Anda pun tidak perlu dikasih tahu. Itu sangat pribadi, apa faedahnya? Apa faedahnya? Dan yang banyak yang demikian itu adalah pendusta, orang-orang bohong. Makanya jangan berurusan dengan yang demikian itu, karena Anda susah membedakan antara yang benar dan yang bisa dipercaya. Cuman kadang-kadang kita tuh gampang percaya yang demikian, tapi sama gurunya kita sudah berjalan bertahun-tahun gak percaya, maka gak pernah ngamalkan, baru diomongi oleh orang yang sok bergaya dukun itu langsung percaya, mau lagi kata mbah ini, kamu harus begini, diamalkan dong. Nabi mulai ngomong kemarin di Riyadhus Shalihin gak didengar-dengar, ini gara-gara lewat mbah dukun ini langsung, saya ketemu Sunan Kalijogo, katanya apa, dalam rumah tanggamu agar tentrem kamu harus sedekah 100 ribu, mau, ajib. Alhamdulillah sedekah, cuman sama Nabi suruh sedekah bertahun-tahun gak pernah sedekah. Ini aja, urusanmu bukan urusan begitu, urusanmu adalah dengan syariat yang zahir yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Nah, ini urusannya amal nyata sekarang. Jangan berurusan dengan mimpi, jangan urusan dengan orang yang seperti itu, urusanmu alam nyata. Sekarang Anda punya rezeki atau enggak, itu bangunan pondok belum beres, itu ayo bismillah ini. Jangan dibawa ke alam mimpi saja. Insyaallah kami himbau kepada siapapun, sekecil apapun yang Anda miliki, hendaknya Anda bergabung dengan program kemuliaan. Karena target pondok bangunan di rumah itu, pondok sebelah ini hanya 4 bulan. Kami minta kepada tim pelaksana, 4 bulan harus selesai. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Lewat siapa? Lewat hamba yang dipilih insyaallah jadi ahli surga Allah. Makanya saya bertanya, pondok itu harus jadi, bangunan harus jadi insyaallah. Harus jadi insyaallah, biiznillah, atas izin Allah. Cuman lewat siapa? Lewat manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah ini siapa? Terserah Allah milih. Saya tanya, Bapak Ibu mau dipilih enggak? Yakin? Yakin, sudah. Kalau Anda dipilih, laksanakan. Karena apa? Kalau ini dia dikabarkan kemarin, gimana kita memberikan, gimana cerita kemarin? Kalau Anda, ya kemudian di sini, kalau Anda, dalam tafsir yang kemarin, kalau Anda tidak mau dipilih oleh Allah, ketahuilah, karena program kemuliaan tetap harus terjadi, Allah akan pilih kaum yang lainnya. Pilih orang lain atau kita? Kita, alhamdulillah. Jadi kami himbau semuanya, lihat, itu nanti lihat, digunakan untuk anak menghafal Quran, belajar agama, dan seterusnya. Maka setiap kali mereka melakukan sholat, akan ditumpangkan pahalanya kepada Anda. Dan kalau ingin berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Mungkin, Buya, saya punya rumah, mau saya jual. Gimana caranya? Sudah, jangan repot, serahkan sertifikatnya, kita yang jual nanti. Kelamaan nanti. Cepat kalau mau berbuat baik. Saya punya motor, mau saya jual. Tidak usah menunggu jual, kasih motornya. Biar cepat. Saya mau jualan kalung dulu, kalungnya saja kasihkan. Kelamaan nanti. Nanti takut setan yang ngomong. Kata suaminya, kalungmu cantik banget, tidak jadi jual nanti. Hah? Jadi kalau berbuat baik, langsung aja. Insya Allah kalau masuk surga, dipaksain ya. Cepat. Insyaallah semoga Allah memilih kita untuk menjadi pejuang-pejuang di tempat ini. Dan jangan menunda. Harus Anda buka. Sekecil apapun yang Anda berikan, Anda sudah punya tanda sambung, tanda jadi. Ikatan dengan Allah dan Rasulnya. Semoga itu menjadi sebab keberkahan rezeki Anda. Rezeki Anda. Tapi tetap dengan catatan. Adalah dari harta yang bersih. Ya, dari harta yang bersih. Di saat Anda sudah terbebaskan dari utang-utang. Utang yang jatuh tempo. Dan mohon jangan dari duit zakat, akan tapi dari duit bersih Anda, karena itu untuk beli kendaraan mewah Anda menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya jangan lupa nanti malam, malam cinta Rasul, malam nanti malam di alun-alun, malam cinta Rasul di alun-alun. Nanti malam mohon untuk adik-adik putri, jika keberangkatan Anda tidak terhormat, lebih baik Anda doa di rumah. Tapi kalau Anda punya kawan, sahabat atau apa kawan, orang tua, adik, kakak yang terhormat, Anda boleh datang. Sebab tempatnya pun sudah terpisah. Hanya karena pulangnya agak malam, ketahuilah, Anda boleh datang menyerahkan. Tapi mohon jika Anda merasa tidak terhormat di perjalanan Anda, kami lebih senang jika Anda di rumah dan mendoakan saja. Adapun kaum prianya, itu kalau di rumah jadi perempuan. Kalau Anda di rumah sudah punya kesempatan, berarti Anda perempuan, karena itu untuk berzikir, untuk berselawat kepada Rasulullah, untuk mengagungkan syiar baginda Nabi Muhammad, syiar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di tempat tersebut insyaallah ya, mohon didukung. Dan hujan tidak hujan, semuanya penuh berkah. Kalau hujan ada turun berkah langsung secara zahir. Kalau tidak hujan, semoga semakin banyak jamaah, semakin indah insyaallah. Guru-guru tahfidzul Quran kami nanti-nanti yang ingin mendaftar sebagai guru tahfidzul Quran. Dan mohon juga didoakan, kami ingin ada mohon kalau ada tim dari Lamongan, kita akan mendapatkan tempat pesantren di Lamongan. Mungkin ada beberapa orang-orang yang punya rezeki, kalau kita kirim santri di sana bakal mengurusi, bisa menjamin kehidupan para santri di sana, bolehlah dari Lamongan. Yang mendengar suara ini dari Lamongan atau Anda punya kerabat Lamongan, insyaallah akan kita mulai dalam waktu dekat pesantren kurang lebih 50 santri atau 100. Semoga di Lamongan mendengar, akan kita susun tim di sana, tempatnya sudah ada insyaallah. Lamongan dan Purbalingga. Purbalingga insyaallah sudah ada, beres insyaallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Meninggal dunia, Allah semoga mengampuni jamaah dari awal. Raja Galuh Majalengka, semoga Allah mengampuni. Yang sakit, orang tua desa Arsama, semoga Allah berikan kesembuhan. Beri yang terbaik. Dan juga ayahanda daripada pejuang, Bapak Heri, pejuang yang di Bekasi, meninggal kemarin. Dan kemarin sempat kami menjenguk orang tuanya, dan kami sempat berbicara dengan beliau, masih bisa ngobrol setelah beberapa jam, diambil oleh Allah SWT. Semoga juga mati dalam keadaan khusnul khotimah, dalam keadaan mulia, dan yang ditinggal diberi oleh segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhadulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtin alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah, kami rindu kemuliaan. Maka mudahkan kami untuk mendapatkan kemuliaan. Rindu keridhaan-Mu ya Allah, maka mudahkan kami untuk meniti jalan keridhaan-Mu ya Allah. Kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan cintakan kepada kami semua yang dibanggakan dan dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka perindu dan pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami ada program besar, program ya Allah, untuk membawa anak-anak kami agar menjadi pecinta dan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada pembangunan pondok pesantren. Saat ini Engkau Maha Tahu ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah, di tempat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, kirimkan ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa menyelesaikan pembangunan ini ya Allah. Ahli surga-Mu pilihlah ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah, dan pilih kami untuk menjadi ahli surga itu ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, dan mudahkan kami untuk mengeluarkan rezeki kami untuk kemuliaan itu ya Allah. Jangan Kau tunda esok hari, jangan Kau tunda minggu depan ya Allah. Kami ingin secepatnya melakukan kebaikan ya Allah, dan panjangkan umur kami ya Allah, dan berikan kepada kami kesempatan untuk banyak berbuat baik, kesempatan untuk mohon ampun kepada-Mu. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan mereka semua. Saudara-saudara kami, jaga mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha Tahu siapa mereka dan di mana mereka. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada yang berjuang di tempat ini lalu mereka tidak tulus dan tidak ikhlas ya Allah. Engkau Maha Tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan semua yang berjuang dimanapun mereka berada. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah. Ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan anak-anak kami dan para santri kami ya Allah, di dalam menuntut ilmu. Jadikan mereka kelak ya Allah menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, juru dakwah yang sesungguhnya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk bekal kami hidup di dunia, untuk bekal kami menuju akhirat-Mu ya Allah dengan kemuliaan. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang meninggal ampuni, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, sebab kenistaan, jauhkan kami dari segala dosa. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah kasih sayang dan cinta, agar kami bisa saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, para wali santri-wali santri yang ada di sini, mudahkan segala urusan mereka. Ya Allah, mudahkan segala urusan dunia dan akhirat mereka. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah majlis pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman dulu, habis salaman nanti saya akad nikah, ngadakan akad nikah. Bagi siapapun yang ingin menghadap dengan program-program perjuangan, sabar menunggu. Kita akan duduk di aula untuk diskusi tentang perjuangan-perjuangan pondok pesantren dan dakwah semuanya insyaallah. Kita salaman baru nanti akad nikah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah salamun alaik, ya fi ashani wa dahi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya fi ashani wa dahi. Afdal العالمي يا أهيل الجود والكرامي أثبتي يا جيرة العالمي يا أهيل الجود والكرامي يا أهيل الجود والكرامي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان